sepanjang sejarah manusia, dari Adam hingga akhir dunia. Setiap umat di suatu era pasti ada nabi dan rasulnya. Namun rasul yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala hanya Muhammad rasul pilihan yang diutus di akhir zaman. Di dalam hadis qudsi telah diterangkan, nurnya Muhammad diciptakan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ciptaan, Muhammad ya Rasulullah, insan mulia di sisi Allah. Muhammad ya Habiballah, insan tersanjung di sisi Allah. Sepanjang sejarah manusia, dari Adam hingga akhir dunia, setiap umat di suatu era pasti ada nabi dan rasulnya. Di dalam hadis qudsi telah diterangkan, nurnya Muhammad diciptakan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ciptaan, Muhammad ya Rasulullah, insan mulia di sisi Allah. Muhammad ya Habiballah, insan tersanjung di sisi Allah. Sepanjang sejarah manusia, dari Adam hingga akhir dunia, setiap umat di suatu era pasti ada nabi dan rasulnya.